الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid pada bab Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan orang-orang dan diturunkan kepada orang sebelum dari kalangan para rasul-rasul. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah, namun mereka tatkala berhukum, mereka berhukum kepada hukum taghut, bukan kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum taghut, hukum yang dibuat oleh manusia yang itu menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika beliau ditanya ad hukmi man hakama bighairi ma anzalallah, hukum bagi orang yang berhukum selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berhukum kepada selain syariatnya Allah, berhukum kepada undang-undang buatan manusia, apa hukumnya? Ya, meninggalkan hukum Allah, syariatnya Allah, dan lebih condong, lebih mengambil hukum yang dibuat oleh manusia di dalam menetapkan satu putusan. Fajaba, beliau menjawab bahwasanya hukum bima anzalallah ta'ala min tauhid rububiyah, hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu termasuk tauhid rububiyah. Li'annahu tanfidun li hukmillahi alladhi huwa muqtada ar-rububiyah. Karena ini adalah satu pelaksanaan realisasi dari hukum Allah yang itu mengandung di dalamnya rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik pencipta, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Hakim, memutus perkara-perkara. Wa kamalu mulkihi, dan kesempurnaan dari kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah. Wa tasarrufihi, dan kesempurnaan dari tasarrufnya, pengaturannya Allah. Maka berhukum kepada hukumnya Allah, termasuk dari mewujudkan, merealisasikan tauhid rububiyah. Walihada sama Allah Ta'ala al-matbu'in fi ghairi ma anzal Allah Ta'ala arbaba li matbu'ihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan orang-orang yang diikuti dari selain yang Allah turunkan, Allah namakan mereka arbab, arbab, arbaban, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, limuttabi'ihim, bagi orang yang mengikutinya. Allah namakan arbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka al-Yahud wa al-Nasara menjadikan ahbar, ulama-ulama dari kalangan Yahud, waruhban, ubbad dari kalangan Nasara, sebagai arbaba min dunillah, sebagai arbaba, sebagai rob-rob selain Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan orang yang diikuti itu sebagai arbab. Haythu ja'alu musyri'ina ma'allahi ta'ala, di mana mereka menjadikan sebagai pembuat syariat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang enam mengikuti ruhban, arbab, ulama-ulama, mereka menjadikannya sebagai musyarri', pembuat syariat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sama al-muttabi'in 'ibada, dan Allah menamakan orang-orang yang taat kepada mereka sebagai ubad, sebagai ubadnya, sebagai hamba-hambanya. Haythu innahum dhallu lahum wa ta'uhum, di mana mereka merendahkan diri kepadanya, kepada orang-orang yang dia ikuti selain Allah dalam penetapan hukum, dan mentaati mereka di dalam menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat yang telah kita bacakan di dalam bab alam tara sampai akhirnya, beliau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya di dalam ayat tersebut datang di dalamnya penafian iman, penafikan iman. Ini yang termasuk golongan yang pertama disebutkan, yaitu nafil iman anhu, menafikan keimanan darinya. Orang yang mengaku beriman namun berhukum kepada hukum selain hukum Allah, Allah menafikan keimanan darinya. Bahwasanya mereka itu tidak beriman kepada Allah. tidak beriman kepada Rasulnya, sekalipun dia mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil syariatnya Rasulullah, tapi kenyataannya dia tidak berhukum kepada hukum Allah, namun berhukum kepada buatan manusia. Nah, mereka ini adalah orang-orang munafikin, orang-orang munafikin yang mereka berkeinginan untuk berhukum kepada Tawud. Apabila mereka diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka menolak, menentang dan berpaling. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan Asy-Syaikh Utsaimin, amma al-qismu tsani wa huwa, yaitu kufruhu wa zulmuhu wa fiskuhu. Orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, pertama disebutkan secara keumuman penafian keimanan di padanya, penafian keimanan kepada Allah. Yang kemudian kedua, dari sisi hukumnya, orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, bisa dia kafir, bisa dia zalim, dan bisa dia fasik. Tidak kemudian menyamaratakan siapa saja yang berhukum kepada undang-undang buatan manusia kafir. Ini firqah takfir, firqah takfiriyah, khawarij, bermudah-mudahan mengkafirkan orang, mengkafirkan penguasa. Alasannya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Padahal ada perincian. Beliau memberikan perincian. Yang pertama, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِسْتِخْفَافًا بِهِ أَوْ إِسْتِقَارًا لَهُ أَوْ إِسْتِقَادًا أَنَّ غَرَهُ أَصْلَحْ مِنْهُ وَأَنْفَعْ لِلْخَلْقِ فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا عَنِ الْمِلَّةِ. Yang pertama, orang yang tidak berhukum dari apa yang Allah turunkan disebabkan karena istighfafan, dia menganggap rendah, awtika istiqaran, atau dia meremehkan, merendahkan, menghinakan, menganggap enggak ada nilainya hukum Allah itu, rendah dibandingkan dengan hukum manusia, jauh lebih baik pembuatan manusia daripada hukumnya Allah, disertai dengan istighfar, ihtiqar, merendahkan, menghinakan, atau i'tiqadan, atau dia meyakini anna ghairahu aslah, bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik darinya dan lebih bermanfaat bagi makhluk, maka ini adalah kafir. Orang yang seperti ini kafir, kafir keluar dari Islam. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Kafir mukhrij min al-millah, kafir yang keluar dari Islam. Ketika dia berhukum dan dia merendahkan dan menghinakan hukum Allah, serta meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu ada lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka yang membuat ya, membuat syariat, undang-undang untuk manusia yang menyelisihi syariat Islam. Biasanya begini, yang membuat aturan-aturan, buat hukum sendiri. Yang seperti yang digunakan di negeri kita dalam memberikan putusan hukuman dalam perkara pidana atau perdata menggunakan hukum positif kan undang-undang Islam, undang-undang buatan Belanda. Bagaimana orang berhukum dalam hukum itu? Lihat perincian, lihat ikutnya orang yang berhukum dengan hukum tersebut. Orang-orang yang seperti ini orang-orang yang membuat undang-undang buatan undang-undang untuk manusia yang menyelisih syariat Islam. Mereka menjadikan sebagai satu manhaj, satu aturan hidup. Yasirun nas alaih, yang manusia akan berjalan. Menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya. Mereka tidaklah membuat aturan tersebut, syariat-syariat yang menyelisihi syariat Islam, kecuali mereka meyakini bahwasanya apa yang dia buat ini itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi makhluk, bagi manusia. Maka dari sini dia mengutamakan hukum manusia dan hukum Allah. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, wa huwa lam yastakhidh bih, namun dia tidak merendahkan, wa lam yahtakir bih, dia meremehkan atau tidak menghinakan hukum Allah, wa lam ya'taqid anna ghairahu aslah minhu, dan dia tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah ini aslah minhu, ada yang lebih baik dari hukum Allah dan lebih bermanfaat bagi makhluk. Hanya saja dia berhukum kepada hukum selain hukum Allah, tasallutan ala al-mahkum alaih, karena dia itu dikuasai terhadap orang yang dia putuskan hukumnya. Nah, orang yang dia hukumi itu dia lebih memiliki kekuasaan dibanding dirinya. Mungkin dia pembesar suatu kaum, sehingga dia tidak berhukum dengan hukum Allah, memilih hukum manusia. Karena tadi, aw intiqaman min li nafsi, atau dia berhukum dengan hukum selain Allah karena ingin intiqam, ingin membalas terhadap dirinya. Mungkin orang itu pernah menyakiti dia, sehingga tak kala dia sebagai qadhi, sebagai hakim, dia memutuskan dengan hukum selain hukum Allah. Atau yang semisalnya, fahadha zalim, maka orang seperti ini zalim. Zalim, orang yang memberikan satu putusan lebih mengutamakan keputusan buatan manusia, hukum buatan manusia, disebabkan karena ingin intiqam, ingin membalas terhadap dirinya. Makanya zalim, walaysa bikafir, bukanlah kafir. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, barang siapa yang dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia zalim. Kapan dia zalim? Ketika dia berhukum seperti ini, membela dirinya untuk membalas Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan yuqmillahi ta'ala wa la ihtiqaran wa la i'tiqadan anna ghairahu asla wa afdal lil khalqi. Orang yang berhukum dan orang yang kita berhukum dari apa yang Allah turunkan bukan karena merendahkan hukum Allah, bukan karena meremehkan atau menghinakan hukum Allah, bukan juga ada i'tiqad keyakinan bahwasanya selain hukum Allah itu lebih aslah, lebih baik, lebih bermanfaat bagi manusia, enggak ada itu. Wa innama hakama bi ghairihi muhabatan lil mahkumi lahu amratan li riswatin aw ghairiha min aradid dunya fa hadza fasiqun. Hanya saja dia berhukum kepada hukum selain hukum Allah disebabkan karena apa? Muhabat mahkum alaih, karena ada belas kasih kepada orang yang dia putuskan hukum. Dia pilih kasih karena dia temannya mungkin, karena orang ini pernah berbuat baik kepadanya, ada balas budi, sehingga dia pun tidak menghukum dengan hukum Allah. Tidak jadi. Hukum Allah dipakai, dipotong tangannya. Temannya sendiri. Atau mungkin bahkan keluarganya. Tidak usah pakai hukum Allah. Dipotong tangannya. Tapi kalau orang lain mungkin. Apalagi kalau musuhnya. Langsung putuskan hukum Allah, potong tangan. Membeda-bedakan manusia dalam memutuskan hukum. Ini termasuk penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Sebelum umatnya Rasulullah dari Alkitab, mereka binasa karena ini. Membeda-bedakan dalam memutuskan hukum. Kalau orang itu temannya, kalau itu orang itu adalah orang pemuka kaumnya, nah, mereka tidak menghukum dengan hukum Allah. Bagaimana pernah terjadi zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang mencuri perhiasan, kemudian diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka termasuk wanita yang memiliki kemuliaan di kaumnya, sehingga mereka pun berusaha supaya Rasulullah tidak menghukum dengan potong tangan. Cari siapa yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah Sallam, memberikan keringanan untuk tidak dipotong tangannya. Maya cari illa Usama bin Zaid, tidak ada yang berani kecuali Usama bin Zaid. Nah, kasih putra kekasih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Zaid bin Harithah adalah seorang muda kemudian dimerdekakan Rasulullah Sallam. Anaknya Usama bin Zaid, bahkan Zaid diangkat sebagai angkat oleh Rasulullah Sallam. Disampaikan Rasulullah marah. Innama halaka man kana qablakum annahum idza taraka bihim asy-syarif taraku alaihi haddan. Kalau mencuri dari kalangan orang-orang yang mulia, mereka meninggalkan hukum had, mereka tidak memutuskan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sarqa fihim dha'if taraku alaihi had. Kalau yang mencuri itu orang-orang rendahan, mereka tegakkan hukuman had padanya. Maka ini termasuk kezaliman atau termasuk kefasikan. Aw mura'atan li riswatin, atau karena dia menjaga supaya dapat riswah. Disogok. Dia enggak berhukum dengan hukum Allah, sogok. Lepas dari hukum Allah orang tersebut, hukum kena cambuk atau hukum kena potong tangan atau hukum yang lainnya, dan dia nyogok, akhirnya disogok. Atau selainnya dari urusan perhiasan dunia, karena menginginkan dunia, dia pun tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini fasik. Maka ini fasik. Maka di dalam pembagian ini kesimpulannya, yang dikafirkan di dalam berhukum kepada hukum selain Allah adalah ketika ada i'tiqad, ada keyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah adalah yang lebih baik, hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, dengan diiringi merendahkan, menghinakan, meremehkan hukum Allah, maka ini kafir. Selain itu, imma dia fasik atau imma dia zalim. Ini penjelasan beliau tentang al-hukmu man hakama bighairi ma anzalallah, hukum terhadap orang yang berhukum kepada selain yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Pada penjelasan yang lalu telah disebutkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Disebutkan di situ bahwasanya mereka orang-orang munafikin mengaku beriman kepada Al-Qur'an dan apa yang diturunkan Allah kepada para rasul-rasul sebelumnya, mereka malah berhukum kepada hukum tagut. Dan beliau Ibnu Qayyim menyebutkan tentang siapa itu tagut dan siapa ru'usnya, pentolan-pentolannya, sebagaimana telah kita sampaikan. Di antaranya adalah iblis, kemudian yang kedua orang yang diibadahi oleh manusia lalu dia ridho, disembah oleh manusia dia ridho. Yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Jika roh tagut, pentolannya tagut, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib juga tagut, roh tagut. Dan terakhir adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdul Rahman Hasan, وإن كان ممن يدوي إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك ممن كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به. Jika orang yang mengajak beribadah kepada dirinya, mengajak manusia beribadah kepada dirinya, atau mengajak manusia beribadah kepada pohon, menyembah pohon, atau batu, atau kuburan, atau apa saja, yang orang-orang musyrikin menjadikannya sebagai berhala, sembahan-sembahan, baik itu berupa bentuk orang-orang saleh, kayu dipahat, diukit dengan surah orang-orang saleh, atau malaikat, atau selainnya. Maka ini termasuk tagut. Maka ini termasuk tagut yang dibadahi manusia. Apakah itu pohon, apakah itu batu, kuburan, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk mengkufurinya. Ayakfur bi ibadatihi wa tabarra'u minhu. Agar hamba-hamba Allah ini mengingkari dan mengkufuri peribadatan kepadanya, pada berhala-berhala ini, dan berlepas diri darinya. Dan mengkufuri dari beribadah kepada seluruh sesembahan-sembahan selain Allah, siapapun dia, apapun dia itu, ditinggalkan, dikufuri, diingkari, siapapun, apakah itu nabi, malaikat. Wahada kulluhu min amal syaitan. Maka ini semua adalah amal-amal syaitan dan tasbih syaitan, budaya syaitan, ingin menyesatkan manusia. Fahuwa alladhi da'a ila kulli batilin, yang mana dia syaitan ini, baik dari kalangan manusia dan jin, mengajak manusia kepada seluruh kebatilan. Tidak ada syaitan mengajak kepada al-haq. Semuanya batil. Karena syaitan itu ingin mencari teman-teman yang menemani dia di dalam manar. Karena sudah diponis oleh Allah, syaitan, iblis ini sebagai penghuni neraka selamanya. Maka dia pun bersumpah, la'ughwinnahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan menyesatkan semuanya, hamba-hambamu seluruhnya, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang ini Allah selamatkan dari godaan iblis. Wa zayyanahu liman fa'alahu, dan menghias-hiasi perbuatan-perbuatan seorang itu. Wa hadha yunafi tauhid alladhi huwa ma'na syahada la ilaha illallah, dan ini menafikan, meniadakan tauhid, menghilangkan tauhid. Yang itu adalah makna dari syahada la ilaha illallah. Makna syahada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Dan konsekuensinya adalah meninggalkan segala macam bentuk sembahan-sembahan selain Allah. Fattauhid huwa al-kufru bi kulli tagut. Abadahu al-abidun min dunillah. Maka tauhid adalah mengkufuri setiap tagut. Tauhid itu adalah mengkufuri setiap tagut, bukan malah mengikuti tagut, mendekatkan diri kepada tagut. Sudah tahu orang itu ngaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui barang yang hilang, siapa pencurinya, ini kan perkara gaib. Tahu akan terjadi ini di hari ini, di bulan ini. Ini kan semua rus tagut. Manida al-gaib, orang yang mengaku-ngaku perkara gaib. Bukannya dikufuri, diingkari, tapi dijadikan teman, bahkan didatangi. Dan ini banyak dengan para pejabat-pejabat atau pas pemilihan ya jadi anggota legislatif atau jadi penguasa tertinggi, ada yang menggunakan dukun-dukun. Maka ini malah menjermuskan dirinya kepada perbuatan kufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafa au kahina fa sa'ala an shay'in fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya kepadanya dan membenarkan, maka sungguh dia telah mengkufuri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lam tuqbal salat arba'ina yawman, enggak diterima salatnya selama 40 hari. Ini datang dukun tukang ramal bertanya. Bertanya sebenarnya membenarkan. Jadi kufur. Maka tauhid kata Syekh adalah kufur bi kulli taghut. Apa la ilabidun min dunillah, yang para penyembah-penyembah menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus kepada setiap umat itu ada seorang rasul pemberi peringatan, "Ani abudullah," mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, "wastanibut taghut," dan menjauhi taghut. Anda bisa bersatu tauhid kepada Allah, kemudian tidak menjauhi taghut, tidak mengingkari taghut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh teladan yang baik di dalam diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. "Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum," tatkala mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian." "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Yang jelas mauqifnya, sikapnya ahlu tauhid terhadap nama ahlu syirk, "Kami berlepas diri dari kalian, kami tidak mau bersama kalian, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah." "Kafarna bikum wa bada bainana," kami sungguh mengingkari, mengkufuri kalian, karena kalian beribadah kepada selain Allah. "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dan sungguh telah nampak di antara kami dan antara kalian ada al-adawah. Apa itu permusuhan? "Wal-baghdah," dan kebencian selamanya. Tidak ada batasan, selamanya. Sampai kapan? "Hatta tu'minu billahi wahdah," sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Artinya tidak mempersekutukan Allah. Barulah kita bisa bersatu. Selama kalian masih beribadah kepada berhala-berhala, masih datang ke kuburan, iktikaf, tawaf, menyembeli, meminta kepadanya. Enggak mungkin kita bisa bersatu. Karena syirik tidak akan mungkin bisa dipersatukan dengan tauhid. Musuhan terus. Tidak akan pernah satu dan ketemu. Wa kullu man abada ghairallah faqad jawaza bi haddahu wa atahu min al-ibadah ma la yastahiqqu. Dan setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, ibadah kepada berhala, kepada kuburan, beribadah kepada pohon, malaikat, beribadah kepada Rasul, seluruhnya selain Allah, sungguh dia telah melampaui batas. Orang ini telah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas. Karena tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Lalu dia beribadah kepada selain Allah, berarti melampaui batas. Wa atahu minal ibadah, dan memberikan peribadahan kepada apa-apa yang tidak berhak untuk diibadahi. Qala al-Imam Malik, berkata al-Imam Malik rahimahullahu taala, at-taghut, taghut itu adalah ma'ubida min dunillah, apa yang diibadahi selain Allah. Tapi ini perlu diberi ketentuan, yaitu wa huwa radin. Wahuwa radin, dalam keadaan dia ridho. Karena ada yang disembah selain Allah itu bukan taghut. Ada yang diibadahi selain Allah bukan taghut. Karena dia tidak ridho diibadahi. Seperti Nabi Isa alaihissalam, yang kita mengatakan Nabi Isa itu taghut. Tuh, kenapa? Kan dia diibadahi selain Allah. Diibadahi selain Allah berarti takut? Enggak. Nabi Isa enggak ridho. Dirinya dipersekutukan dengan Allah dalam ibadah. Demikian juga malaikat. Ada malaikat yang disembah. Tidak bisa dikatakan malaikat Jibril yang disembah itu takut. Karena dia enggak ridho disembah diibadahi. Maka sebagian ulama memberikan takyid, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi kepada setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia itu ridho diibadahi. Tahu. Misalnya kita disembah orang, kita enggak ridho, kita benci, kita ingkari. Apa kita dikatakan taghut? Enggak. Wakadzalika man da'a ila tahkim ghairillahi ta'ala wa rasul. Demikian juga orang yang mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Sini kita berhukum kepada si fulan. Jangan pakai hukum Allah dan Rasulnya, karena kita akan kalah nanti. Kita tidak akan mendapatkan keberuntungan dari hukum siapa di sini yang bisa memutuskan kita menang, bisa disokok, bisa dikasih duit. Mengajak berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Faqad taraka ma jaa bihi ar-rasul wa raghiba anhu. Maka sungguh dia telah meninggalkan apa yang datang dengannya Rasul. Rasul datang dan membawa syariatnya Allah, Al-Quran, Sunnah. Wa raghaba anhu, dan dia benci, tidak mau berhukum kepadanya. Wa ja'ala lillahi syarikan fi tha'ah, dan menjadikan bagi Allah sekutu di dalam ketaatan. Wa khalafa ma ja'a bir rasul, dan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Fima amarahu Allah Ta'ala, dari apa yang Allah perintahkan kepadanya. sudah selesai. Bima marlahu ta'ala bihi fi qawli wa nihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah hukum di antara mereka dari apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa mereka, keinginan mereka. Ini khitabnya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, putuskanlah hukum di antara mereka dari apa yang Allah turunkan. Rahuma dan hukum Allah, dan jangan kau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wahdarhum, dan hati-hatilah. Ayabtinuka, dia memfitnah kamu, dia menyimpangkan kamu. An ba'di ma anzalallah, dari sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Faqalu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbik, fala demi Rabbmu. Ini hitopnya, pembicaraannya kepada Rasulullah. Demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka sungguh tidak akan, tidak beriman. Mereka tidak beriman hatta sampai yuhakimuka, mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Bima syajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la tajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, harajan, yaitu rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuh-penuh penerimaan. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita berhukum kepada hukum Allah dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena konsekuensinya apabila berhukum kepada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, Allah nyatakan dalam ayat ini, la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam biyan hakama bainan nas bighairi ma anzalallah. Kata beliau Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, barang siapa yang menyelisihi dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan, agar berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia memutuskan hukum di antara manusia bighairi ma anzalallah, dengan satu putusan, satu hukum yang Allah tidak turunkan. Aw talaba dzalika ittiban lima yahwa wa yuridu, dan dia menuntut, meminta. Untuk berhukum kepada hukum selain Allah, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Faqad khala rubqatul Islam waliman minumuki, maka sungguh dia telah melepas tali Islam dan iman di lehernya. Wa in zamana mu'min, sekalipun dia mengaku dirinya itu seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pengakuan, hanya ngaku-ngaku saja. Tapi sungguh Allah telah menetapkan dia sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena Allah Ta'ala angkara ala man arada dzalik, karena Allah mengingkari barang siapa yang menginginkan yang demikian ini, yang ingin berhukum kepada hukum selain Allah karena mengikuti hawanya. وأغلبهم في زعم الإيمان. Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dalam pengakuan mereka bahwa mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Maka Allah dustakan. Allah menafikan keimanan pada diri mereka. Wa qawluhu wa yuridu syaitan ay yudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Semua ini adalah karena tipu daya syaitan ingin menyesatkan manusia melalui tentara-tentaranya dari kalangan munafikin, musyrikin, kemudian mubtadi'in, al-bid'ah. Ini semua adalah junun iblis, junun syaitan, tentaranya syaitan yang ingin memalingkan manusia melalui mereka-mereka ini, menyimpangkan manusia dari jalan yang hak. Syaitan menghendaki, menginginkan untuk menyesatkan mereka, manusia, dengan kesesatan yang jauh, dengan segala usaha mendatangi manusia dengan hias, menghias-hiasi kebatilan itu dalam bentuk al-haq, dan al-haq itu dalam surah al-batil, dalam bentuk kebatilan, sehingga manusia tertipu mengikuti kebatilan dan meninggalkan hak karena tipu daya syaitan. Khawani fidin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan ayat dalam qara ila akhirih. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini, qalu innama nahnu muslihun, mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Kami ini bukan orang yang membuat kerusakan. Justru kami ini orang-orang yang membuat islah, membuat perbaikan di dunia ini. Kata Abu Aliyah, Abu Aliyah, fil ayah, yakni la ta'saw fil ardi, la tufsidu fil ardi, la ta'saw, jangan kalian melakukan kemaksiatan di bumi ini. Nah, kemaksiatan itu membawa kepada kerusakan. Kerusakan di bumi ini, jangan kalian berbuat maksiat. Li'anna man asallaha fil ardi, karena sungguhnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di bumi ini, au amara bima'siyatillah, atau dia menyuruh, memerintahkan orang untuk bermaksiat kepada Allah, faqad afsada fil ardi, maka sungguh dia telah membuat kerusakan di bumi ini. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melanggar larangan Allah, ataukah orang yang mengajak kepada maksiat, maka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini. لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. Karena sesungguhnya, kata beliau, kebaikan pada bumi dan langit itu terwujud dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau engkau tidak taat, berarti engkau bermaksiat. Kau bermaksiat kepada Allah, berarti engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan selanjutnya kita insyaallah sudah sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.